Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Imamul Kabir Abdul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihi fi kitabil iman di babi bad'il wahyi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar qala Az-Zuhri qala wa akhbarani Urwah an Aisyah annaha qalat awwalu ma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi wa saqul hadis bi misli hadisi Yunus ghayra annahu qala awallahi la yuhzinuka Allah abadan wa qala qalat Khadijatu ay ibna ammi isma' min ibni akhika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma iftah alayna hikmatak wa ansur alayna min khazaini rahmatik. Allahumma irzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa fis sirri wal 'alan. Ikhwatul kiram, kita mengerjakan kitab Sahih Muslim pada Kitabul Iman bab bagaimana bermulanya wahyu, lanjutan daripada kumpulan riwayat-riwayat yang menceritakan peristiwa ini. Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj Al-Qushairi meriwayatkan, dia berkata, Muhammad bin Rafi' memberitakan kepadaku, dan Muhammad Rafi' berkata, Abdul Razak memberitakan kepada kami, dia berkata, Ma'mar memberitakan kepada kami, dia berkata Zuhri. Urwah meriwayatkan kepadaku dari Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Awal yang pertama kali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memulai untuk mendapatkan wahyu adalah dengan mimpi. Wasaqal hadis misli hadis Yunus, dan kemudian dalam jalur ini riwayatnya, lafaz dan redaksinya seperti riwayat sebelumnya. Ghayra annahu qala, tapi dengan tambahan yang berbeda, fa wallahi la yuhzinuka Allahu abada. Sebelumnya wallahi la yukhzika. Ketika Nabi melaporkan apa yang dia lihat kepada istrinya, maka istrinya menghibur, fa wallahi la yukhzika Allahu abada, demi Allah, Allah tak akan pernah menghinakanmu. Pada riwayat sebelumnya, sesungguhnya engkau menjamu silaturahmi, engkau membantu orang susah atau menanggung beban, engkau menjamu tamu, dan seterusnya. Yang menjadikan dalil bahwasanya orang berbuat baik kepada manusia tidak akan dihinakan Allah. Itu yang dipahami Bunda Aisyah. Dalam ini katakan, demi Allah, la yuhzinuka Allah abada, demi Allah, Allah tak akan mungkin membuat engkau bersedih, karena engkau melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Qala Khadijah, berkata Khadijah, ya, ai ibna am, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhi, dengarkanlah dari keponakanmu ini. Naam. Qala wa haddatsani Abdul Malik bin Shu'aib bin Layth qala haddatsani abi an jaddi qala haddatsani Uqayl bin Khalid qala bin Shihab سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي والرؤيا الصادقة وتابع يونس على قوله فوالله la yukhzika Allahu abadan wa zakkara qawla Khadijata ay bini ammi isma' min ibni akhika. Imam Muslim rahimahullah juga menyebutkan tambahan-tambahan yang terdapat dalam jalur-jalur serta redaksi-redaksi yang kurang daripada jalur sebelumnya. Berkata Muslim rahimahullah, Abdul Malik memberitakan kepadaku, yaitu Abdul Malik bin Shu'aib ibn Layth, dia berkata, ayahku meriwayatkan kepadaku dari kakekku. Dia berkata, Aqil meriwayatkan kepadaku, yaitu Aqil bin Khalid. Dia berkata, berkata Ibn Shihab, aku mendengar Urwah bin Zubair berkata, berkata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, faraja'a ila Khadijata yarjufu fu'adu. Ya, setelah disebutkan kisah bagaimana bermulanya wahyu, Nabi merasa senang untuk menyendiri di Gua Hira. Dia menyiapkan bekal berhari-hari. Bila bekal habis dia pulang. Ya, sampai pada masanya datanglah Jibril memeluknya dalam kisah yang panjang kita bahas kemarin. Maka Nabi SAW ketakutan sampai turunlah surah Al-Alaq. Kemudian Nabi pun pulang ke rumahnya. Faraja ila Khadijah. Nabi pulang ke rumahnya. Yarjufu fu'aduh. Ini tambahannya. Yarjufu fu'aduhu. Hatinya bergetar. Ya. Waqtastal haditha bimithli haditha Yunus wa Ma'mar. Kemudian lafaz berikutnya sebagaimana lafaz diriwayatkan oleh Yunus dan Ma'mar. Tapi dalam lafaz mereka ini lam yadhkur awwal hadithihima. Tak ada disebutkan awal hadis. Awaluma yubudi abihi Rasulullah minal wahyi ru'ya sadiqa. Tak ada. Pertama kali yang memulai Nabi SAW ketika akan mendapatkan wahyu adalah mimpi yang benar. Itu tak terdapat dalam riwayat ini. Wataba Yunusa ala qawdihi fa wallahi la yukhzik Allah abada. Dan redaksi berikutnya sama dengan sebelumnya. Demi Allah selama-lamanya Allah tak akan menghinakanmu. Wadzakara qawla Khadijah ay ibnu ammin isma' min ibni akhi. Adapun lafaz terakhirnya sama. Berkata Aisyah kepada Waraqah, wahai Waraqah, wahai anak pamanku, dengarlah dariku apa yang dikatakan oleh, dengarkan dari anak keponakanmu ini apa yang dia katakan. Naam. Tafadhal. Qala haddatsani Abu Thahir, qala akhbarana Ibnu Wahb, qala haddatsani Yunus, qala qala Ibnu Shihab, qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman, anna Jabir bin Abdullah Al-Ansari وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن الوحي قال في حديثه ما بين أنا وهو يحدث عن فترة الوحي يوجد فترة بدون نبي نعم كمل وهو يحدث عن الوحي قال في حديثه ما بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثثت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر وهي الأوثان قال ثم تتابع الوحي. Al-Imam Muslim menyebutkan jalur dari sahabat Nabi yang lain. Jika sebelumnya kembali kepada riwayat Aisyah tentang bagaimana bermulanya wahyu, maka dalam jalur ini Al-Imam Muslim menyebutkan dari jalur sahabat Nabi yang lain, yaitu dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Thahir memberitakan kepada kami, dia berkata, Ibn Wahab memberitakan kepada kami, dia berkata, Yunus memberitakan kepada aku, dia berkata, berkata Ibn Shihab, Abu Salamah bin Abdurrahman memberitakan kepada aku bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari wa kana min ashabi Rasulillah, dan dia adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Jadi ini jalur dari sahabat yang lain. Dalam ilmu mustalah hadis namanya adalah syahid, pengkuat. Qala fi hadithihi kana yuhadis adalah Jabir meriwayatkan qala qala Rasulullah, berkata Jabir, berkata Rasulullah SAW, wa huwa yuhadithu an fatratil wahyi, ketika Nabi menceritakan tentang terputusnya wahyu, al-fatratil wahyi. Jadi setelah turun surat Al-Halaq ini terputus wahyu sementara, tak datang lagi wahyu. Dan para ulama ahli sejarah berselisih menyebutkan berapa lama masa terputusnya wahyu ini. Ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan berapa bulan, 3 bulan. Ya, ini adalah hal yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Setelah wahyu pertama turun, dia kembali ke Gua Hira, tapi tak datang lagi wahyu. Ya, dan berkali-kali dia di sana menunggu, tak turun-turun wahyu. Sehingga kadang-kadang Nabi merasa berputus asa untuk dapat wahyu. Kadang-kadang ingin rasanya dicampakkan dirinya dari atas gunung Jabal Nur. Ya, tapi tiap kala dia merasa takut, ya, merasa wahyu telah putus daripadanya, Jibril mengingatkan, engkau adalah Rasulullah. Qala fi hadithi, dalam hadis ini dia berkata, fabaina ana amshi, manakala aku yakni berjalan, Nabi berjalan ke rumahnya karena menunggu wahyu tak turun-turun. Sami'tu sawtan minas sama, aku mendengar suara dari atas langit. Farafa'tu ra'si, maka seketika aku tengadahkan kepalaku ke atas. Fa'idhal malakul ladhi ja'ani bihira, kulihat di atas ada malaikat yang datang kepadaku ketika di Gua Hira, Jibril. Jalisan ala kursiyin bainas sama'i wal ard, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ya, dia melihat Jibril duduk di antara langit dan bumi di atas kursi. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faju'istu minhu faraqan." Maka aku pun ya merasa ketakutan daripadanya, ketakutan yang bersangatan. Faraja'tu, aku seketika kembali kepada istriku. Fakultu, sambil berkata kepada istriku, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Fadatharuni, maka mereka pun menyelimutiku. Faanzalallahu tabaraka ta'ala, maka Allah turunkan ayat setelah itu, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum faandir, bangunlah sekarang, beritakanlah kepada manusia yang datang kepada Tuhanmu berupa kabar peringatan. Dengan inilah Nabi sah diangkat sebagai Rasul. Sebelumnya di Gua Hira, Nabi sah diangkat sebagai Nabi dengan surat Al-Alaq. Belum lagi Allah suruh sampaikan. Ya, tapi setelah ini maka Nabi diperintahkan Allah untuk menyampaikan. Karena itulah ulama mengatakan Nabi menjadi Nabi dengan Iqra, Bismi Rabbika Alladhi Khalaq. Dan dia diangkat sah sebagai Rasul dengan ya ayyuhal muddathir, kum fa'andir, wahai orang berselimut, bangunlah, berilah kabar gembira. Ya, dengan inilah dia diangkat sebagai Rasul. Apa beda antara Nabi dan Rasul? Nabi menurut sebagian ulama adalah yang memiliki pesan-pesan daripada Allah, panduan, pedoman, kitab daripada Allah SWT untuk diamalkan. Manakala datang perintah untuk menyampaikan, maka dia sudah berubah tingkatan menjadi seorang Rasul. Rasul yang membawa misi daripada Allah untuk disampaikan kepada manusia. Maka Rasulullah menjadi Rasul dengan ayat ayyuhal muddathir, menjadi Nabi dengan ayat Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, kum fa'andir, bangunlah, beritakanlah kepada manusia peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkan. Wa thiyabaka fatahir, dan pakaianmu bersihkan. Pakaian luarmu bersihkan daripada najis, pakaian dalammu yaitu hatimu bersihkan dari kesyirikan. War rujza fahjur, segala keburukan tinggalkan. Ya, wahyal authan, maksudnya keburukan sini adalah berhala-berhala tinggalkan. Qala thumma tataba'al wahyu, setelah itu barulah datang wahyu secara terus-menerus berlahan-lahan. Adapun setelah turunnya Iqra, fataral wahyu, wahyu terputus, membuat Nabi sedih. Ya, setelah al-muddathir ini wahyu pun turun terus menerus secara perlahan-lahan. Naam. Qala wa haddatsani Abdul Malik bin Shu'aib bin Layth bin Shu'aib bin Layth qala haddatsani abi an jaddi qala haddatsani Uqayl bin Khalid an ibn Shihab qala sami'tu Aba Salamata bana Abdurrahman yaqul akhbarani Jabir bin Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul summa fatara al-wahyu anni fatratan fabayna ana amshi summa zakara misla hadithi Yunus ghayra annahu qala fajuthithtu minhu faraqan hatta hawaitu ila al-ard qala wa qala Abu Salamata warrujuzu al-awsan qala summa hamiya al-wahyu ba'du wa tataba'a. Al-Imam Muslim menyebutkan jalur pengkuat lain untuk hadis Jabir. Jalur pengkuat dalam ilmu mustalah hadis jika bersumber dari satu sahabat disebut tabi'. Ini adalah mutabi'nya yang mengikutinya. Kalau dia mengkuatkan dari jalur sahabat yang berbeda namanya syahid. Hadis-hadis ini adalah merupakan hadis yang syahid untuk hadis sebelumnya yang bersumber dari Aisyah. Dan setiap yang syahid ini juga memiliki riwayat-riwayat yang mengkuatkannya, yang disebut tabi'. Ya, jadi Imam Muslim meriwayatkan dia berkata Abdul Malik bin Shu'aib bin Al-Layth memberitakan kepadaku, dia berkata ayahku memberitakan kepadaku dari kakekku. Ya. Dia berkata Uqail bin Khalid meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab berkata, aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, memberitakan kepadaku Jabir bin Abdullah, dia mendengar Rasulullah bersabda. Jadi Jabir mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, thumma fatarul wahyu, kemudian terputuslah wahyu, anni fatratan, daripadaku beberapa saat. Ya. Fabaina ana amsi, manakala aku pulang berjalan ke rumahku, setelah menunggu-nunggu wahyu tak turun-turun, thumma dzakara mithla hadits Yunus, kemudian disebutkanlah dengan sebagaimana terdapat dalam hadis Yunus sebelumnya, kami melihat Jibril di atas langit duduk di antara kursi yang begitu besarnya. Ya, ghayra annahu qal, tapi dalam lafaz ini dia berkata fajuthistu minhu faraqan hatta hawitu ila ardi, aku pun ya gemetaran ketakutan dari karenanya sehingga aku jatuh ke tanah. Jadi ada kata-kata hawitu ila ardi, sehingga aku pun jatuh ke tanah. Nabi berjalan melihat Jibril begitu besar, Nabi ketakutan dan Nabi SAW jatuh ke tanah. Qala wa qala Abu Salamah, dan berkata Abu Salamah ar-rujzu al-awthan, makna ar-rujzu war-rujza fahjur, ar-rujza maknanya adalah al-awthan, maka berhala-berhala jauhi. Thumma qala hamiyal wahyu ba'du wa tataba', setelah itu wahyu pun mengkuat dan turun secara perlahan-lahan. Ya, setelah itu turunlah wahyu perlahan-lahan selama 22 tahun lebih, hampir 3 tahun. Naam. قال وحدثني محمد بن رافيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وقال أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان فجثثت منه كما قال أقيل. Kemudian Imam Muslim menambahkan jalur lainnya. Ya, sebagaimana lafaz-lafaz di atas. Tapi ada tambahan qabla an tufradha shalah. Turunnya ayat ya ayyuhal muddatsir wahai Muhammad orang berselimut bangunlah, sampaikan ini ayat turun sebelum diwajibkannya salat. Ya, salat itu diwajibkan di Mekah. Ya. wahyal awthan. Adapun makna warujza fahjur dan keburukan itu tinggalkan, makna rujza keburukan adalah al-awthan, berhala-berhala tinggalkan. Fajuthistu minhu kama qala Uqail. Aku pun yakni dalam keadaan ketakutan karena melihat Jibril itu. Naam. Qala haddatsana Zuhair bin Harb, qala haddatsana Walid bin Muslim, qala haddatsana Al-Auza'i, qala sami'tu Yahya yaqul sa'altu Aba Salamah ay al-Qur'ani unzila ayyul Qur'an. Ahsanallahu ilaikum. Ayyul Qur'ani unzila qablu? Qala ya ayyuhal mudathir. Faqultu awil ikra. Faqala sa'altu Jabir bin Abdullah ayyul Qur'ani unzila qablu? Qala ya ayyuhal mudathir. Faqultu aw ikra. Qala Jabir uhaddisukum ma haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala jawartu bihira'in shahran. Falamma qadaitu jiwari nazaltu fastabtantu batan alwadi panuditu panazartu amami wa khalfi wa an yamini wa an shimali falam ara ahadan summa nuditu panazartu falam ara ahadan summa nuditu farafa'tu ra'si fa idza huwa 'ala arsyi fil hawa ya'ni jibril alaihi salam fa akhazatni rajfatun shadidatun fa ataitu khadijata faqultu dassiruni padassaruni fasabbu alayya ma'an anzalallahu azza wa jall ya ayyuhal mudassir kum fanzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Naam, al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan bahwasanya Zuhair bin Harb bin berkata kepadanya, berkata Zuhair, Al-Walid bin Muslim memberitakan kepada kami. Dia berkata, Al-Auza'i memberitakan kepada kami. Berkata Auza'i, aku mendengar Yahya berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Salamah, ayyul Qur'ani unzila qablu. Ya, mana satu daripada ayat-ayat Qur'an itu yang turun pertama kali? Qala, maka Abu Salamah menjawab, ya ayyuhal mudathir, yang pertama kali turun adalah ya ayyuhal mudathir. Faqultu, maka aku berkata, yaitu Yahya, awi qara, bukankah yang pertama kali turun adalah ayat ber, yakni ayat ya, yang pertama kali turun adalah ayat iqra, iqra bismika rabbis, iqra bismi rabbikal ladzi qalaq. Faqala, maka berkatalah Salamah, sa'altu Jabir bin Abdullah, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ayyul Qur'ani unzila qablu, apakah ayat Quran yang pertama kali turun karena sebelumnya? Qala, berkata Jabir, ya ayyuhal mudathir, itu ayat yang berbunyi ya ayyuhal mudathir. Faqultu, aku bertanya, kata Salamah, aku bertanya kepada Jabir, awiqra, bukankah yang pertama turun adalah surah iqra? Qala Jabir, berkata Jabir, uhadithukum ma haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan memberitakan kepada kalian apa yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawartu bihira'in syahran, aku berada di gua Hira satu bulan. Falamma qadaitu jiwari, manakala habis masaku di sana, nazaltu, aku turun dari gua tersebut, fastabtantul batnal wadi, maka aku pun menempati perut daripada lembah tersebut, atau turun ke perut dari lembah tersebut. Fanuditu, aku pun dipanggil. Fanadhartu amami, kulihat di depan. Wa khalfi, ke belakang. Wa an yamini, kulihat ke kanan. Wa an shimali, ke kiri. Falam aru ahadan, aku tak melihat siapapun juga yang memanggilku. Thumma duditu, kemudian aku pun dipanggil kembali. Fanadhartu falam ara ahadan, aku melihat kembali kanan kiri depan belakang, tak juga ada. Thumma nuditu, kemudian aku dipanggil ketiga kali. Farafa'tu ra'si, kulihat, ku angkatlah kepalaku ke atas. Fa idza huwa 'alal 'arsy fil hawa, yakni Jibril alaihissalam. Kulihat di atas kursi Jibril di udara, ya, duduk, ya, di antara langit dan bumi. Fa akhadatni rajfatun syadidah, aku pun merasa sangat ketakutan sekali sehingga aku gemetaran. Fa ataitu Khadijah, aku pun datang kepada Khadijah. Fa qultu, kukatakan kepadanya, dasiruni dasiruni, selimuti aku selimuti aku. Pada saruni, mereka pun menyelimutiku. Fa sabbu alayya ma'an, mereka memercikkan air ke atasku. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan, ya ayuhal muddatsir, wahai orang berselimut, bangunlah, sampaikan peringatan, Tuhan membesarkan dan pakaianmu sucikan. Seolah-olah Jabir bin Abdullah menganggap ayat pertama turun adalah surat Al-Muddatsir. Jabir menyelisihi apa yang terdapat dalam riwayat Aisyah. Maka kita katakan yang dimaksudkan Jabir pertama kali turun adalah Al-Muddatsir, yaitu turun setelah terputusnya wahyu. Adapun yang pertama sekali turun benar-benar pertama adalah surat Al-Araf ayat Iqra. Setelah itu terputus, barulah datang kembali dalam surat Al-Muddatsir. Maka Al-Muddatsir adalah ayat yang pertama kali turun setelah terputusnya wahyu. Naam. Qala wa haddatsana Muhammad ibn al-Musalla, qala haddatsana Utsman ibn Umar, qala akhbarana Ali ibn al-Mubarak an Yahya bin Abi Katsir bi hadha al-isnad wa qala aiza huwa jalisun ala arasyi baina as-samaa'i wal ard. Nah, kemudian Muslim menyebutkan jalur yang lain dengan redaksi tambahan, maka dia Jibril duduk di atas aras, mana aras kursi secara bahasa, di atas kursi antara langit dan bumi. Pada lafaz sebelumnya tidak ada kata-kata antara langit dan bumi. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan akan datang kita akan berbicara tentang babul Isra bi Rasulillah, peristiwa diperjalankannya Nabi di malam hari Isra dan Mi'raj ke langit dan turunnya kewajiban salat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.